Aris in Terpres. Selamat siang semuanya. LA Mania. Pocor Nesa TVA. DJ Adit. Sera House Project. DJ Adit. Kemarin. Yeay, tak seindah malam kemarin sudah